Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran kita yang telah kita lewati, kita sudah memasuki babu na'ti, bab na'at. Nah, barakallahu fikum, dan juga kita telah membahas tentang wal ma'rifatu khamsatu asya. Nah, disebutkan ma'rifat ada lima. Pertama isim domir, yang kedua isim alam yaitu nama, yang ketiga isim mubham, maksudnya adalah isim mausul dan isim isyara. Nah, barakallahu fikum. Kemudian isim yang beralif walam, yaitu isim yang beral. Nah, barakallahu fikum. Bahasa alif wadam lam kurang utama, yang utama mengatakan beral, isim yang beral. Nah, seperti ketika mengucap huruf qad bal, nah kita katakan qad, kita katakan bal, bukan qab dan dal, bukan ba dan lam, namun kita katakan qad, huruf qad, qad harfu tahqiq, bal harfu ilhafur, harful idrob. Demikian juga al ma'rifat atau al jinsia, nah itu adalah huruf, nah maka kita katakan al. Artinya penyebutan al lebih utama daripada penyebutan alif walam, seperti yang ditanbih oleh para ulama. 6. Kemudian ma'rifat yang berikutnya ma'udifa ila wahidin min hadhil arba', yaitu isim yang mudhaf kepada salah satu dari yang disebutkan di atas, yaitu mudhaf kepada domir seperti kitabuhu atau kitabukum, mudhaf kepada alam seperti kitabu Muhammadin, mudhaf kepada isim isyarah seperti kita buhadar rojuli, atau mudhaf kepada isim mausul seperti kita buladhi ja'ani, kita buladhi ja'ani amsi, kita bulfiqhi. 6. Atau mudhaf kepada yang beral, kita burrojuli. Nah itu ya, itu berkaitan dengan pengertian ma'rifat. Dan untuk lebih jelasnya silakan baca kembali pembahasan ma'rifat dan nakira yang pernah kita pelajari di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, nah dijelaskan, dirinci di situ tentang pengertian masing-masing isi ma'rifat yang telah disebutkan beserta contohnya. Nah, sekarang kita memasuki isim nakironya. Nah, setelah kita mengetahui isim ma'rifat, sekarang kita akan membahas tentang isim nakironya. Nah, silakan Abu Isa membaca. Wan nakiratu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Nah, itu sudah. Sekarang wan nakiratu. Wan nakiratu kullu ismin syai'an fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhara. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Dan nakira yaitu isim nakira adalah setiap isim syai' yang umum fi jinsihi, pada jenisnya, layak tasu bihi wahidun duna akhar, yang tidak khusus satu daripada yang lainnya, yang tidak khusus berlaku satu pada isim tertentu tidak berlaku bagi yang lainnya. Nah, artinya isim nakirah ini isim yang berlaku umum, layak untuk setiap individu. Nah, barakallahu fikum. Seperti antum mengucap rajulun, nah, ini berlaku umum bagi setiap laki-laki balik, bagi setiap seseorang yang disebut dengan laki-laki yang dia itu balik. Nah, rajulun. Bagi laki-laki yang belum balik dikatakan waladun. Nah, rajulun layak nama ini, isim ini layak diberikan kepada setiap laki-laki yang sudah balik, baik dia itu yang bernama Soleh, yang bernama Zaid, yang bernama Muhammad. Nah, atau juga boleh dia itu laki-laki talib atau bukan talib. Nah, boleh juga tetangga, boleh juga bukan tetangga. Yang penting dia itu adalah masuk dalam kategori laki-laki, seorang laki-laki yang sudah balig. Nah, disebut rajul. Maka dikatakan la yakhtasu bihi wahidun duna akhar. Tidak khusus satu individu tertentu. Berbeda dengan isim ma'rifat, seperti misalkan Zaid. Zaid, isim ma'rifat Zaid yaitu nama orang bernama Zaid. Maka isim ini hanya khusus kepada orang itu yang bernama Zaid. Naam. Barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi, nahu ar-rajuli wal farasi. Naam. Wa taqribuhu, dan untuk dan pendekatannya, maksudnya perkara yang mendekatkan pemahaman. Enam, yaitu bagi siapa? Bagi siapa? Bagi mubtadi, bagi pemula, untuk mengerti tentang isim nakirah, maka dipahamkan, dimudahkan dengan dobit, yaitu kulu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi. Setiap isim yang layak masuk padanya alif dan lam. Setiap isim yang bisa dimasuki, setiap isim yang bisa dimasuki alif dan lam, yaitu bisa beral. Nahwu ar-rajulu wal ghulamu wal farasu. Contohnya ar-rajul, al-ghulam, wal faras. Naam. Tepatnya contohnya rajulun, ghulamun dan farasun. Nah, sebagaimana ditanbih oleh para ulama, alnya dibuang. Contohnya rajulun, ghulamun dan farasun. Maka rajulun menjadi ar-rajulu, ghulamun menjadi al-ghulamu, farasun menjadi al-farasu. Nah, kenapa? Karena sekarang kita membahas tentang isim nakirah. Kalau ar-rajul isim apa di sini? Ma'rifat. Ma'rifat beral. Demikian juga al-ghulamu dan al-farasu sudah ma'rifat beral. Sedangkan yang diinginkan adalah contoh untuk isim nakirah. Maka contoh yang tepat, apa contoh yang tepat? Rajulun, ghulamun dan farasun. Nah, nahwu rajulin, ghulamin, farasin. Nah, kalau nahwunya diamalkan, nahwu mudhaf, rajulinnya mudhaf ilaih. Kalau enggak diamalkan, diputus, maka kita katakan rajulun, ghulamun dan farasun. Nah, alal hikayah. Nah, kalau kita baca rajulun, ghulamun dan farasun alal hikayah. Barakallahu fikum. Nah, itu ya. Artinya apa? Untuk mendekatkan pemahaman, untuk memudahkan pemahaman, maka setiap isim yang secara asal dia itu bisa diberi al, maka isim tersebut adalah isim nakirah. Mengerti? Setiap isim yang bisa diberi al, secara asal dia bisa diberi al, maka dia itu isim nakirah. Seperti rajulun, bisa enggak kita beri al? Ar-rajulu. Naam. Ahadun, nakirah bukan? Bisa enggak kita beri al? Al-ahadu. Dayyarun, bisa enggak kita beri al? Bisa, ad-dayyaru. Nah, itu menunjukkan isim-isim ini menunjukkan dia itu nakirah. Naam. Abbasun, bisa enggak diberi al? Bisa, menjadi al-abbasu. Fadlun, bisa enggak diberi al? Bisa, al-fadlu. Nu'manu menjadi an-nu'manu. Nah itu menjadi iskal, yang untuk nama-nama menjadi iskal ya. Nah yang Abbasun, Fadlun, kalau Fadlunnya nama, dan Nu'manu ini menjadi iskal. Kenapa? Karena ternyata al ini masuk kepada isim ma'rifat juga. Nah nanti kita jelaskan. Kita ulang lagi kesimpulan bahwa isim nakira, yaitu isim yang layak masuk padanya al. Nah, ini salah satu dari dobit isim nakira. Dan yang dimaksud dengan bisa dimasuki al adalah secara asal dari pemakaian bisa kemasukan al. Nah, kenapa? Karena dalam keadaan-keadaan tertentu yang sudah masuk dalam rangkaian kalimat, isim-isim tertentu tidak bisa kemasukan al meskipun dia itu nakira. Gitu. Maksudnya dobit ini, dobit yang menyebutkan setiap isim yang kemasukan al adalah nakira, itu sebatas mendekatan pemahaman, bukan dobit yang mutarid, bukan perkara yang pasti tidak bisa diingkari gitu. Nah, kenapa? Karena ada isim-isim nakira yang tidak bisa dimasuki al ketika masuk dalam rangkaian tertentu. Contoh, nah lihat apa tulis, la ahada la ahada aghyaru minallah. Nah, tidak ada ahad seorang pun yang aghyaru yang lebih cemburu daripada Allah. Ya, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Nah, ahad di sini menjadi isim la nafiyah lil jinsi yang harus ma'rifat, yang harus nakira, tidak boleh ma'rifat. Atau ini contoh untuk hadis ya, atau dalam ucapan kita sehari-hari, la rajula fiddar, la rajula fiddar, tidak ada seorang laki-laki di rumah. Nah, nanti ada pembahasan isim la nafiyah lil jinsi, yang syarat dari isim la nafiyah lil jinsi ini isim tersebut harus nakira. Nah, ini la rajula nakira, enggak boleh dikasih al menjadi la ar-rajula, enggak boleh. Padahal dia itu nakira. Rajula nakira bukan? Nakira kan? Namun enggak boleh kita masukkan padanya al ar-rajula. Nah, berarti ini menunjukkan apa? Si nakira enggak semuanya bisa kemasukan al. Gitu kan? Nah, itu maksud ana. Nah, iskal yang kedua seperti pada perkataan Abbas. Abbasun nama, nama orang bernama Abbas ya. Siapa lagi? Yazidun, Yazid, Yazidu nama juga. Siapa lagi? Nu'manu. Ini nama-nama yang secara sama'i bisa kemasukan al. Nama-nama yang secara sama'i bisa kemasukan al. 6. Abbasun, Yazidu, Nu'manu, Fadlun. Kita masukkan Al-Abbasu, Al-Yazidu, An-Nu'manu, Al-Fadlu. Berarti Al ini masuk juga pada ma'rifat. Disebut Al apa di sini? Al-Zaidah. Nah, sehingga apa? Pernyataan setiap isim yang bisa kemasukan al adalah nakiro, ini sebatas mendekatan pemahaman. Mendekatan pemahaman, bukan kaidah yang mutaridah, bukan kaidah yang pasti bahwasanya setiap isim kalau nakiro harus bisa dimasuki al. Kenapa? Karena contohnya nanti pada beberapa isim tertentu tidak bisa kemasukan al. Maja'ani min ahadun. Nah, contohnya contohnya maja'ani, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Maja'ani min ahadin, apa? Maja'ani min ahadin. Maja'ani min ahadin. Ahadin di sini harus nakira. Ya, isim nakira. Wa boleh dimasukkan al. Maja'ani min al ahadi, enggak boleh. karena dia itu min zaidah yang setelahnya ahadin di sini dalam konteks kalimat di atas sebagai fa'il. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Manya mas zaidah. Harful jar zaid. Manya harful jar zaid. Tidak, isim setelahnya harus nakiro, enggak boleh menjadi ma'rifat. Nah, kalau kita katakan dia itu nakiro, berarti secara kaidah bisa enggak dikasih al? Bisa kan? Namun di sini rangkaian ini melarang isim nakiro dijadikan ma'rifat. Kenapa? Karena syarat min harus setelahnya min zaid, huruf jar zaid, min zaidah harus setelahnya isim nakiro. Seperti isim la nafiyah li jinsi, la ahada, la rajula fitjar. Rajula nakira, namun enggak boleh kita masukkan, kita jadikan, kita berikan al di situ. Nah. Iya, ulang. Ketika dikatakan wa taqribuhu, setiap isim wa qulu masalaha dukhulu alifi wa lami alaihi, setiap isim yang layak dimasuki al, maka dia itu nakira. Sekali lagi ini sebagai apa? Mendekatkan pemahaman. Nah, karena itu di awal ditulis apa? Wataribuhu, untuk mendekatkan pemahaman. Bukan sebagai kaidah yang pasti. Ya, bukan sebagai apa kaidah yang pasti. Kenapa? Apa alasannya? Karena isim-isim nakira tertentu ketika masuk dalam rangkaian kalimat tertentu tidak bisa diberi al. Nah, isim-isim nakira tertentu ketika masuk dalam kalimat tertentu tidak bisa diberi al. Seperti apa? Isim nakira yang datang setelah huruf jar zaid, maja'ani min ahadin, hal min khalikin ghairullah. Nah, kemudian juga dalam contoh la rajula fiddar, la ahada aghyaru minallah. Nah, dan juga iskal berikutnya pada isim-isim ma'rifat yang kemasukan al, Al Abbas, Al Yazid, Al Fadlu, namun al di sini disebut al Zaidah. Naam. Barakallahu fikum. Naam, maka yang perlu digarisbawahi di sini, al yang menjadi tanda pada isim ma'rifat yaitu al pada asal kata. Asal kata ini bisa kemasukan al. Pada asal kata, yaitu asal kata artinya ketika kata ini tidak ada kaitannya dengan kalimat. Ya, rojulun bisa kita katakan arrojulu, ya kan? Ketika nggak masuk rangkaian kalimat. Kalau masuk dalam rangkaian kalimat seperti la rojula fidar, nggak boleh kita tulis la arrojula fidar. Kalau kita niatkan la nya di situ la nafialil jinsi, nggak boleh. Nah, begitu juga majaani min rojulin, tidak ada seorang pun yang datang. Tidak ada seorang laki-laki pun yang datang kepadaku. Min rojulin tidak boleh dikasih al menjadi minar rojuli. Nah, karena syarat setelah huruf jar zaid itu harus isim nakirah. Nah, ada pertanyaan? Bisa mengerti ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, setelah kita bisa membedakan isim ma'rifat dan nakirah. Nah, berikutnya kita kembali ke naat yang masuk dalam pembahasan kita, yang masih menjadi pembahasan kita adalah naat. Nah, naat ini mengikuti man'ut dalam beberapa perkara, gitu ya. Naat mengikuti man'ut dalam beberapa perkara, atau kita katakan mengikuti 4 perkara. Naat mengikuti man'ut dalam pada 4 perkara. Perkara pertama mencocoknya apa? Mudakar dan muanasnya. Mencocoki dalam 5 perkara, Afan. Kembali. Naat mengikuti man'ut dalam 5 perkara. Perkara pertama pada mudakar dan muanas. Antum tulis. Naat mengikuti man'ut pada 5 perkara, yaitu mengikuti mudakar dan mudakar atau muanasnya. Mengikuti mudakar atau muanasnya. Contoh Zaidun rajulun hasanun, Fatimatu imra'atun hasanatun. Nah, perhatikan papan tulis. Naat mengikuti man'ut pada 5 perkara. Yang pertama pada tadzkir wa ta'nis, ya. Apa artinya? Mudzakkar dan mu'anas. Contoh, Zaidun rajulun hasanun Fatimatu imra'atun hasanatun. Nah, kita cari naatnya. Zaidun mubtada, rajulun apa? Khobar. Mana naatnya? Hasanun naatnya. Naat atau sifat. Berarti mana man'utnya atau mausubnya? Rajulun. Nah, Fatimatu imra'atun hasanatun. Fatimatu mubtada, imra'atun khobar, hasanatun sifat. Nah, antum lihat naat mengikuti man'ut. Ketika man'utnya mudzakkar yaitu rajulun, maka naatnya juga mudzakkar hasanun. Ketika man'utnya mu'annas yaitu imra'atun, maka naatnya juga mu'annas. Ketika man'utnya mu'annas yaitu imra'atun, maka naatnya juga mu'annas hasanatun. Jelas ya? Zaidun rajulun hasanun, Fatimatu imra'atun hasanatun. Nah, pertama pada tadzkir dan ta'nis. Yang kedua pada bilangan. Al-adad, pada bilangan, yaitu mengikuti ifrad, tasnia, dan jamaknya. Mengikuti apa? Mufrad, mufana, dan jamaknya. Nah, Zaid rajulun hasanun, sama-sama mufrad kan? Iya. Iya enggak? Kita buat az-zaidani. Az-zaidani rajulani hasanani. Az-zaiduna rijalun hasanun. Al-Fatimatani apa? Imro'atani abad apa? Hasanatani. Nah, Al-Fatimatu atau boleh juga Al-Fawatimu, boleh Al-Fatimatu, boleh juga Al-Fawatimu. Jamak mu'annas salim atau jamak taksir makanya. Apa ini? Nisa'un, nisa'un apa? Hasanatun. Nah, lihat Azaidani rojulani hasanani. Yang antum lihat apa? Rojulani hasananinya. Irobnya sama dengan yang di atas, mubtada, khobar, dan sifat irobnya. Gitu ya. Rojulani hasanani. Azaidani mubtada, rojulani khobar, hasanani sifatnya atau naatnya. Ini rojulani maka hasanani. Azaiduna mubtada kan? Rijalun khobarnya. Nah, hasanun sifat. Nah, sifat bagi khobar. Maksud sifat ini sifat-sifat bagi khobar, bagi kata sebelumnya. Nah, karena rijalunnya jamak, hasanun juga jamak. Nah, meskipun jamak di sini jamak taksir, yang ini jamak mana salim? Jamak mudzakkar salim. Rijalun jamak taksir ya. Hasanun jamak mudzakkar. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim, karena jamak mudzakkar salim itu untuk mensifati apa? Yang berakal. Rijalun berakal enggak? Berakal. Nah, untuk jamak yang berakal. Meskipun dari jamak meskipun dari jamak taksir enggak masalah. Nah, karena jamak ini disifati dengan akal. Selagi jamak yang disifati akal, maka boleh memakai jamak mudzakkar salim. Nah, Fatimatani imro'atani hasanatani. Sesuai kan masih? Mana syaitnya? Imro'atani hasanatani. Nih, syaitnya hasanatani sifat bagi imro'atani. Karena mausufnya, mausuf atau nak manutnya imro'atani itu mu'anas. Mu'anasnya mu'anas musana, apa namanya musana maksudnya? Karena imro'atani di sini musana, musananya musana mu'anas, maka sifatnya juga atau naatnya juga musana. Nah, begitu juga al-fatimatu atau al-fawatimu, nisaun hasanatun. Nisaun jamak bukan? Jamak. Hasanatun jamak. Nah, pada contoh yang bagian kedua ini yang dikatakan mengikuti adat. Nah, ada dua syahid. Syahid pertama apa? Mengikuti bilangan. Syahid kedua mengikuti tadzkir dan ta'nis. Iya kan? Pada contoh yang barisan pertama, Zaidun rajulun hasanun, Fatimatu imra'atun hasanatun. Apa yang diikuti di sini? Tadzkir dan ta'nis intinya. Rajulun hasanun, imra'atun hasanatun. Tadzkir dan ta'nis. Ini inti syahidnya. Ada syahid yang lain. Apa syahid yang lain? Mengikuti i'rab, doma, marfu, marfu. Marfu, marfu. Iya kan? Nah, ikuti itunya. Kemudian yang kedua, na'at, na'at mengikuti, perkara kedua mengikuti adad. Ifrad dan tasnya atau jamaknya. Azaidani rojulani hasanani. Azaiduna rijalun hasanuna. Zaidun rojulun hasanun. Nah, ini untuk adad ini masuk tiga contoh. Adad masuk tiga contoh. Zaidun rojulun hasanun. Azaidani rojulani hasanani. Azaiduna rijalun hasanuna. Nah, masuk tiga contoh. Yang antum apa syahidnya? Rojulun hasanun, rojulani hasanani, rijalun hasanuna. Nah, ini untuk contoh naat mengikuti manut dari sisi adat, dari sisi bilangan. Naat mengikuti manut dari sisi bilangan. Ada enggak syahid yang lain selain bilangan? Yaitu tadzkir dan ta'nits, masih sama kan tadzkirnya, sama-sama mudzakkar. Syahid yang lain juga dalam perkara i'rab, sama-sama marfu. Nah, iya kan? Nah, contoh yang untuk mu'anasnya, al-fatimatu imro'atani hasanatani. Al-fatimatu atau al-fawatimu nisa'un hasanatun. Nah, mengikuti dari sisi bilangan di sini. Fatimatu imro'atun hasanatun. Al-fatimatani imro'atani hasanatani. Al-fawatimu nisa'un hasanatun. Apa yang diikuti? Pada syahid adad bilangan, sama mufradnya, sama musannanya, dan sama jamaknya. Nah, sekarang mengikuti apa lagi? Mengikuti perihal rafa', nasab dan jarnya. Mengikuti perihal al-i'rab. Mengikuti i'rabnya. Contoh i'rab merafa' seperti pada contoh yang disebutkan di atas. Contoh nansub antum rubah menjadi ra'aitu Zaidan. Zaidan itu dibuang. Ra'aitu rajulan hasanan. Gitu ya. Ra'aitu rajulan. Ra'aitu imra'atan hasanatan. Mengerti? Diganti ra'aitu. Ra'aitu rajulan hasanan. Ra'aitu imra'atan hasanatan. Ra'aitu rajulaini hasanaini. Ra'aitu rijalan apa? Hasanina, hasanun, hasanin, gitu kan? Hasanina. Ra'aitu imra'ataini, ra'aitu imra'ataini hasanataini. Ra'aitu al-fatimati. Jamak muannats salim mansubnya tandanya kasrah kan? Iya enggak? Jamak muannats salim mansubnya tandanya apa? Kasroh. Ra'aitul Fatimati. Afan, jangan Fatimah yang diambil. Nisa'nya Afan. Ra'aitu nisa'an hasanatin. Raitu nisaan hasanatin. Kalau nisaan mansubnya tandanya fathah karena jamak taksir. Hasanatin mansubnya tandanya kasro karena jamak muannats salim. Raitu nisaan hasanatin. Mengerti? Ini dari sisi i'rab. I'rab contohnya memakai contoh yang di atas. Tinggal antum berubah raitu kemudian buang semua nama-nama yang ada. Nama-nama yang disebutkan Zaidun, Azaidani, Azaiduna semua dibuang. Fatimatu al-Fatimatani al-Fatimatu semuanya dibuang. Diganti apa? Ra'aitu. Ra'aitu rajulan hasanan, ra'aitu rajulaini hasanaini, ra'aitu rijalan hasanina. 6. Itu ya, 6. Atau dorobtu. Ra'ah di situ ra'ahnya ra'ah basoria ya, ra'ah melihat yang butuh kepada satu maf'ul. Kalau diganti fi'ilnya diganti dorobtu. Nah, kenapa sering memberikan contoh dorobtu? Karena dorobtu maf'ulnya cuma satu. Kalau ra'ah ulama bisa mengartikan kepada satu maf'ul, bisa juga mengartikan dua maf'ul. Kalau ra'ah di situ ra'ah basoria, mata memandang, artinya butuh pada satu maf'ul. Kalau ro'ahnya kepada pendapat, yakin, pemikiran, butuh pada dua maf'ul. Nah, maka boleh contoh-contoh tadi diganti menjadi apa? Dorobtu rojulan hasanan, dorobtu rojulaini hasanaini, dorobtu rijalan hasanina, dorobtu mro'atan hasanatan, dorobtu mro'ataini hasanataini, dorobtu nisaan hasanatin. Mengerti Rob? Sekarang berikutnya pada perkara apa? Mencocoki dari sisi ma'rifat dan nakiro. 6. Iya. Dari sisi apa? Ma'rifat dan nakiro. Mudakar mu'anas. Kemudian dari sisi adat, bilangan. Iya. Kemudian dari sisi i'rob. Kemudian dari sisi nakiro dan ma'rifat. Ya, 4 ya. 6. Tadi sempat diucap 5 ya, 4 maksudnya. Ma'rifat wa nakira atau ta'rif dan tankir. Dari sisi ta'rif dan tankir. Ta'rif dan tankir yaitu ma'rifat dan nakironya. Naam. Barakallahu fikum. Contoh-contoh yang disebutkan di buku semuanya contoh untuk apa ini? Nakiro. Contoh-contoh yang disebutkan di papan tulis contoh-contoh untuk apa ini? Nakiro. Contoh-contoh untuk nakiro. Antum lihat, imra'atun nakiro bukan? Hasanatun nakiro. Rojulani nakiro bukan? Hasanani nakiro. Rijalun nakiro bukan? Hasanun nakiro. Contoh ma'rifat Zaidun al-alimu. Zaidun mubtada, al-alimunya sifat naatnya. Zaidun al-alimu ja'a. Ja'anya fi'il madi, fa'ilnya huwa, kembali ke Zaid, jumlah fi'il fa'il sebagai khobar. Zaidun al-alimu ja'a, Zaid yang berilmu telah datang. Zaid mubtada, al-alimunya sifatnya, ja'anya sebagai khobarnya, jumlah sebagai khobar. Nah, atau kalau khobarnya mufrad boleh enggak? Boleh. Kita bikin Zaidun al-alimu akhuka. Zaid yang berilmu adalah saudaramu. Zaidun mubtada, alimunya sebagai sifatnya, sifat itu na'at ya. Bahasa lainnya sifat. Akhuka sebagai khobar. Khobar mubtada dan khobar sama-sama ma'rifat. Boleh enggak kita bikin khobarnya nakiro? Ya, boleh kita buat Zaidun al-alimu qa'imun. Zaid yang berilmu sedang berdiri atau adalah orang yang berdiri. Nakiro kan? Zaidun mubtada, al-alimu sifatnya, qaimun khabarnya. Boleh enggak khabarnya berupa jumlah ismiyah? Ya boleh. Zaidun al-alimu abuhu qaimun. Yang penting yang antum lihat ada sifatnya. Nah, Zaidun al-alimu, Zaidun mubtada, al-alimu sifatnya. Setelahnya khabar. Nah, sekarang kita rubah az-Zaidani, maka menjadi apa? Az-Zaidani al-alimani qaimani. Az-Zaiduna al-alimuna qaimuna. Fatimatu al-alimatu qaimatun. Al-Fatimatani, lanjutan. Al-alimatani qaimatani. Al-Fatimatu apa? Al-alimatu qaimatun. Berarti sifatnya di situ mengikuti mausuf dari sisi ma'rif, dari sisi ma'rifatnya. Itu kan? Nah, sekarang sudah sempurna ini. Contoh-contoh yang diberikan di dalam sahabat tulis sudah sempurna, artinya sempurna sudah mencakup empat perkara. Na'at mengikuti man'ut pada empat perkara. Ada lupa tadi disebutkan na'at hakiki. Kita membahas apa ini? Perbedaan antara na'at hakiki dan na'at sababi ya. Karena waktu pertemuan kemarin disampaikan bahwa nanti akan disebutkan tentang na'at sababi, kan gitu. Nah, maksudnya di sini na'at hakiki mengikuti man'ut pada empat perkara. Na'at hakiki mengikuti man'ut pada empat perkara. Yang pertama mengikuti dari sisi mudzakir dan taknis, mudzakar atau mu'anasnya. Yang kedua mengikuti dari sisi bilangannya, yaitu mufrad, musana atau jamak. Yang ketiga mengikuti i'rabnya, yaitu i'rabnya marfu', mansub atau majrur. Yang keempat mengikuti ta'rif dan tankirnya, yaitu ma'rifat atau nakironya, seperti pada contoh-contoh yang telah disebutkan. Bisa mengerti? Ma'at hakiki bisa mengerti? Kalau kurang, kalau ada yang enggak dimengerti silakan bertanya. Sebelum kita memasuki na'at sababi. Mengerti ya? Apa kesimpulannya? Na'at terbagi menjadi dua. Pertama na'at hakiki, yang kedua na'at sababi. Na'at hakiki yaitu na'at yang dalam pembahasan kita ini na'at hakiki. Yang dia itu apa? Mengikuti man'ut dari sisi satu pada mudzakkar atau mu'anas, yang kedua pada adat bilangannya, yang ketiga pada i'rabnya, yang keempat pada ma'rifat dan nakironya. Nah, itu. Barakallahu fikum. Dengan kata ada berapa ini? Lihat. Tadzkir, ta'nis 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah itu. Ada 8 perkara ya. Tadzkir, ta'nis, mufrad, musana, jamak, i'rabnya itu ada afan, i'rab ada rafa, ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru. Kita ngulang. At-tadzkir 1, ta'nis 2, ifrad 3, tasniyah atau musana 4, jamak 5, arafa 6, nasab 7, jar 8, ta'rif 9, tankir 10. Berarti na'at apa ini? Hakiki dia itu mengikuti 10 perkara. Mengikuti 10 perkara atau dengan kata lain mengikuti mengikuti 4 dari 10. Mengikuti 4 dari 10 perkara. Mengikuti 4 dari 10. 6. 10 kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Na'at hakiki mengikuti 4 dari 10. 4 itu apa? Ini nih. 1 2 3 4 kan kita ini. Yang pertama mengikuti kalau bukan mudzakkar ya muannas yang pertama. Yang kedua mengikuti adat kalau bukan mufrad musanna atau maka jamak atau jamak. Yang keempat mengikuti i'rab kalau bukan rafa maka nasab atau jar. Yang kelima mengikuti ta'rif atau tankir. Berarti dalam na'at hakiki mengikuti berapa perkara? 4 dari 10. Mengikuti 4 dari 10. 6. Diikuti satu poin dari poin pertama, satu poin dari poin kedua, satu poin dari poin ketiga, satu poin dari poin keempat. Itu artinya mengikuti satu dari 4, 6. Adapun na'at sababi 6, maka ia mengikuti 2 dari 5. Mengikuti 2 dari 5 dari yang telah disebutkan juga. Yang pertama pada i'rab, yang kedua pada ma'rifat dan nakhirah. Lebih gampang untuk na'at ini, lebih gampang mengikuti i'rab dan mengikuti ma'rifat nakhirah. Mengikuti poin ketiga dan empat saja. 6. Mengikuti pertama pada i'rab, yaitu mengikuti rofaknya, nasobnya atau jarnya, dan satu lagi mengikuti ma'rifat atau nakhirahnya. Adapun mudzakkar dan mu'anas tidak mengikuti. Adapun mufrad, musana dan jamak juga tidak mengikuti. Ini tidak mengikuti. Untuk apa ini? Untuk na'at sababi. Contoh, marartu bi rajulin hasanatin umuhu. Marartu bi rajulin hasanatin umuhu. Lihat, marartu fi'il dan fa'il. Ya, fi'il fa'il. Ba harful jar, zaidin majrur bil ba. Hasanatin sifat untuk rajul. Sifat apa di sini? Na'at sababi. Yang harus mengikuti i'rab dan ta'rif tankir. Lihat, hasanatin, rajulin dan hasanatin, sama enggak i'rabnya? Sama. Sama-sama majrur, iya enggak? Kemudian mengikuti ta'rif dan tankir, sama-sama nakiro enggak? Sama-sama nakiro. Adapun dari sisi mu'anasnya dan mudakarnya enggak sama. Rojulin mudakar, hasanatin mu'anas kan? Enggak sama. Begitu juga dari sisi bilangan, nanti bilangan kita lihat contoh yang lain. Nah, marotu fi'il fa'il bahar buljar rojulin si majrur hasanatin sifat bagi rojulin. Umuhu fa'il bagi Hasan, fa'il bagi hasana, karena isim sifat musyabahah yang beramal amal fi'il. Umuhu fa'il untuk hasana. Kenapa? Karena hasana itu sifat musyabahah yang beramal amal fi'il. Yang beramal amal fi'il artinya apa? Isim ini kalau kita ganti menjadi fi'il bisa menjadi fi'il. Kita ucap marartu bi rajulin hasunat. Hasunat umuhu, gitu kan? Marortu bijulin hasunat umuhu, artinya sama dengan marortu birojulin hasanatin umuhu. Apa i'rabnya kalau yang hasunat umuhu? Marortu fi'il fa'il ba harful jar, rojulin isim majrur, hasunat fi'il madi, ya kan? Yeah. Tak li taknis, tak untuk tanda fa'ilnya mu'anas. Umuhu sebagai fa'il untuk hasunat. Nah, apa enggak? Atas sama bawah, lihat papan tulis. Hasanatin umuhu. Umuhu fa'il untuk hasana kan? Hasunat umuhu. Umuhu fa'il untuk hasunat bukan? Nah, sama-sama jadi sebagai fa'il. Nah, na'at sababi lebih susah daripada na'at hakiki karena butuh mengerti perkara lebih. Nah, umuhu kenapa harokatnya doma umuhu? Karena fa'il, yang fa'il marfu, fa'il kan marfu. Iya kan? Nah, fa'il marfu. Seperti kita ngucap hasunat umuhu. Kenapa umuhu di sini doma harokatnya, karena fa'il untuk hasunat. Bisa dimengerti? Nah, sebaiknya taat-naat sababi kita tunda pada kesempatan mendatang. Karena apa? Antum khawatir sudah mulai pusing ya. Yang jelas untuk apa namanya? Kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini, antum mengerti dulu tentang naat apa? Hakiki. Naat hakiki yang naat tersebut mengikuti 4 dari 10 perkara. Ini naat hakiki. Adapun naat sababi yang naat ini mengikuti 2 dari 5 perkara akan kita bahas pada kesempatan besok. 6. Barakallahu fikum. 6. Ya. 6. Apa kesimpulan kita pelajaran ini? Apa pengertian naat, Abu Isa? Pada pelajaran yang telah lalu, naat adalah tabi'un lil man'ud fi raf'ihi wa nasbihi wa khafthihi wa ta'rifihi wa tankirihi, itu ya. Naat adalah tabi'un lil man'ud. Naat adalah pengikut bagi man'ud. Pengikut bagi man'ud, yaitu bagi yang disifati. Naat adalah pengikut bagi man'ud, yaitu yang disifati. Pada rafa'nya, nasabnya, pada khafatnya, ta'rifnya, dan pada tankirnya. 6. Di sini ada yang kurang kan? Apa yang kurang? Seperti yang telah disebutkan di papan tulis. 6. Harus berjumlah 10 ya. Kalau untuk naat hakiki harus berjumlah 10, mengikuti 4 dari 10. Kalau naatnya naat sababi, maka mengikuti 2 dari 5. 6. Barakallahu fikum. Kemudian naat terbagi ma'rifat. 6. Apa itu ma'rifat? Isim-isim tertentu yang isim tersebut berupa isim domir, isim alam, isim mubham yaitu isim isyarah dan isim mausul, isim yang beral, kemudian isim yang mudhaf kepada isim salah satu ma'rifat di atas. Nah, isim ma'rifat, isim yang sudah tertentu, yang sudah muayyan, yang sudah jelas penunjukannya, itu isim ma'rifat. Apa lawan dari isim ma'rifat? Isim nakiro. Apa isim nakiro artinya? Isim yang setiap isim yang syai' yang umum pada jenisnya, tidak terkhususkan satu individu tertentu. Namun isim ini bisa diartikan kepada banyak individu. Itu namanya isim nakiro. 6. Apa dobitnya untuk memudahkan pemahaman? Yaitu isim yang secara asal bisa diberi al. Namun dobit ini bukan dobit yang mutorida ya, bukan dobit yang pasti. Hanya sebatas pendekatan pemahaman. Sebab di sana ada isim ma'rifat yang kemasukan al, kan itu. Ada juga apa tadi, isim-isim ketika masuk dalam rangkaian tertentu tidak boleh kemasukan al, meskipun dia itu isim nakira. 6. Kemudian setelah itu kita membagi naat terbagi menjadi 2. Yang pertama naat apa? Naat hakiki. Yang kedua naat sababi. 6. Barakallahu fikum. Naat sababi, pengertiannya naat hakiki ya, dalam pembahasan yang kita bahas ini, itu namanya naat hakiki. Atau pengertian yang lebih rincinya, naat hakiki itu huwallazi rafa'a dhamiran mustatiran tawbaqal man'ud. Nah, yaitu naat yang merafa'kan dhamir mustatir yang sesuai dengan man'ud. Naat itu yang merafa' dhamir mustatir yang sesuai dengan man'ud. Nah, adapun kalau naat sababi, maka dia itu huwallazi yarfa'u isman dhahiran yastamilu 'ala dhamir ya'udu 'ala al-man'ud. Yaitu naat yang merafa' isim dhahir yang mengandung dhamir, dhamir ini kembali kepada man'udnya. Naat sababi itu apa? Naat yang merafa' isim dhahir yang mengandung dhamir, dhamir ini kembali kepada man'udnya. Nah, antum lihat pada contoh ini. Marartu bi rajulin hasanatin ummuhu. Apa tadi pengertiannya? Naat yang merofakkan isim dohir yang mengandung domir. Naat yang merofak isim dohir yang mengandung domir, yang domir itu kembali kepada man'ud. Nah, anda lihat apa tulis. Apa naat sababi? Naat yang merofakkan isim dohir. Isim dohir ini datang setelah naat. Marortu birojulin hasanatin umuhu. Mana isim dohirnya? Umuhu. Iya kan? Dirofakkan oleh naat. Apa naatnya? Hasanatin. Yang dia itu sebagai fa'il. Nah, pada contoh ini sebagai fa'il. Nanti juga bisa juga contoh lainnya sebagai naibul fa'il. Yaitu naat yang merofakkan isim dohir. Yang isim dohir itu mengandung domir. Yang domirnya kembali kepada man'ut. Marortu rojulin hasanatin umuhu. Marortu fi'il fa'il rojulin ba' harful jar rojulin majrur bil ba' hasanatin sifat untuk rojul. Kemudian hasanatin umuhu. Umuhu marfu' oleh hasanah. Nah, berarti dia itu merofak isim dohir. Hasanah merofak isim dohir kan. Yang mengandung domir, isim dohirnya mengandung domir itu umuhu, ada hak di sini. Mengandung domir, yang domir itu kembali ke man'ut. Mana man'utnya? Rajul. Nah itu. Nah, yang tadi disebutkan apa? Na'at ini merofak, berarti dia itu beramal-amal fi'il karena bisa merofak. Sehingga kalau kita ganti menjadi fi'il juga bisa. Pada contoh kalimat ini kita ganti menjadi marortu birojulin hasunat umuhu. Marortu fi'il fa'il ba' harful jar rojulin isim majrur, hasunatnya fi'il madi, umuhunya sebagai fa'ilnya. Nah itu kan. Nah, barakallahu fikum. Nah itu ya. Kemudian untuk na'at hakiki mengikuti 4 dari 10 perkara. Adapun na'at sababi, maka yang diikuti adalah 2 dari 5. Dua, yaitu mengikuti rofa, nasob atau jar, dan mengikuti ta'rif atau tankir. 6. Ya cukup ya. Besok diingatkan menyempurnakan pembahasan tentang na'at sababinya. Antum merujak kembali penjelasan tentang na'at hakiki ini sehingga menjadi mungkin. Kemudian besok kita masuk ke na'at sababinya. Nah, barakallahu fikum. Enggak ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita terjemahan untuk na'at sababi ya. Maror tu birojulin hasanatin umuhu. Aku melewati seorang laki-laki yang ibunya cantik. Berarti na'at, aku melewati seorang laki-laki yang ibunya cantik. Nah, berarti arti na'at itu sebenarnya untuk yang marfu' tadi. Iya. Kalau laki-lakinya belum tentu apa? Ganteng, karena disebutan hasanatin. Hasanatin cantik kan? Marortu bi rajulin hasanatin umuhu. Aku melewati seorang laki-laki yang ibunya cantik. Kalau kita ganti abuhu, kita katakan marortu bi rajulin hasanin abuhu. Marortu bi rajulin hasanin abuhu. Aku melewati seorang laki-laki yang bapaknya ganteng. Nah, hasanin di sini bukan untuk artinya untuk rajul. Berarti laki-laki itu sendiri belum tentu ganteng. Namun bapaknya ganteng. Aku melewati seorang laki-laki yang bapaknya ganteng. Marortu bi rajulin hasanin abuhu. Aku melewati seorang laki-laki yang bapaknya ganteng. Nah, kenapa ini dikasih contoh hasanatin? Supaya mudah untuk membedakan. Kalau contohnya marortu bi rajulin hasanin abuhu, masih bingung kan? Nah, karena masih ada kesamaan di situ. Nah, tapi contoh yang seperti ini juga ada di kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi. Banyak contoh tentang na'at sababi sehingga antum bisa memudahkan antum untuk membedakan contoh-contoh dengan membedakan maksud na'at sababi dengan contoh-contoh yang disebutkan di kitab tersebut. Nah. Apa? Sifat untuk rajul, namun yang sifat di sini yang diikuti dari sisi irob dan ta'rif tangkir saja. Irob sababi, ya, irob sababi mengikuti maju mundur, Artinya maju, dikatakan maju mengikuti rajul dari sisi apa? Marortu bi rajulin hasanatin umuhu, mengikuti apa dari sini? mengikuti harokat dan ma'rifat nakiro. Nah gitu kan. Marotu al-i'rab birojulin. Iya, sama-sama nakiro kan ini. Birojulin hasanatin, sama-sama nakiro kan. Rojulin nakiro, hasanatin nakiro. Juga mengikuti i'rabnya, sama-sama majrur, rojulin dan hasanatin. Adapun dari sisi bilangan tidak disyaratkan. Dari sisi apalagi tadzkir dan ta'nits tidak disyaratkan. Yang disyaratkan untuk tadzkir dan ta'nits itu ke belakang. Hasanatin umuhu. Kalau hasanin abuhu. Nah, itu mengikuti baru. Hasanin abuhu, hasanatin umuhu. Nah, berarti dari ma'rifat dan nakironya mengikuti ke belakang, mengikuti apa? Yang dirofakkan oleh na'at itu sendiri. Mengikuti yang dirofakkan oleh na'at itu sendiri. Nah. Ada lagi pertanyaan? Na'at sababi lebih sulit dari na'at hakiki. Lebih sulit. Karena itu banyak kadang-kadang ada, bukan banyak, ada beberapa santri yang ketika kita minta i'rab masih salah untuk meng-i'rab na'at hakiki. Untuk meng-i'rab na'at sababi itu masih salah. Nah. Insyaallah dengan penambahan penjelasan besok akan jadi paham, karena ini antum baru satu contoh kan? Baru satu contoh. Nanti kita ada contoh-contoh yang lain insyaallah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.